Elsa, ya. Shafira, Monata. Oke, baiklah. Spesial buat Mbak Nurul yang ada di Taiwan. Dan juga buat Kakak Generation. Suaranya pakem ini. Tentang apa yang berikan hatiku padamu. Makasih. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan. Terima kasih. Okay. Surat cinta untuk Starla spesial buat Mbak Nurul yang ada di Taiwan. Sudah berkali-kali disebutkan ya dari tadi ya. Semuanya.